Gadis panorama indah jauh di sana. Ternyata hanyalah fata morgana. Dan nyiur melambai memanggil, panggil beta mau pulang. Maluku itu negeriku. Ombak tak kecang di batu karang, bui tak pisang di kiri kanan. Rabu nelayan membanting garas, satukan doa penuh semangat. Thank you. nantikan.